Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala hukmu tarikis salah amdan. Sekarang kita masuk pada permasalahan yang berikutnya. Hukum orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Tentunya yang dimaksud secara sengaja di sini dengan meyakini tentang wajibnya perkara salat tersebut. Berbeda ketika seseorang meyakini bahwa salat atau kewajiban salat itu telah gugur. Ya. Ini bilittifaq. Ya, seperti ini tentunya keluar dari agama Islam. Orang mengklaim meyakini bahwa salat itu tidak wajib. Nah, ini selesai. Tapi sekarang pembahasan kita adalah apa hukum orang yang meninggalkan salat dalam kondisi dia masih meyakini kewajiban salat tersebut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ikhtalafa ahlul hadith fi tarkil muslim salatal fardi muta'ammidan. Para ulama ahlul hadith berselisih dalam permasalahan seorang muslim meninggalkan salat wajib secara sengaja. Fakafarahu bidzalika Ahmad ibn Hanbal wa jama'atun min ulama'is salaf rahimahumullahu jami'an wa akhrajuhu bihi minal Islam. Golongan yang pertama dari kalangan para ulama mengatakan kondisi orang yang seperti ini, pendapat pertama, dan ini pendapatnya Imam Ahmad dan jamaah dari para ulama, bahwa orang yang meninggalkan sholat ini secara sengaja, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Lil khabari sahih al-marwi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal bainal abdi wasyirki tarkus salah faman tarakas salah faqad kafar. Nah, sungguhnya ada pembeda, pemisah antara seorang hamba dengan kesyirikan, yaitu tarkus salah. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Ini golongan atau pendapat pertama. Wa dhahaba Syafi'i wa ashabuhu wa jama'atun ulama'is salaf rahmatullahi alaihim ajma'in ila annahu la yakfur bihi madam mu'takidan liwujubihi. Adapun pendapat kedua, dan ini yang pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan juga para pengikutnya, dan juga segolongan dari ulama salaf, sekelompok dari ulama salaf, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja itu tidak kafir. Madam mu'takidan liwujubiha. Selama orang tersebut meyakini tentang kewajiban salat tersebut. Wa innama yastaujibul qatla kama yastaujibuhu al-murtad 'anil Islam. Wa ta'awwal khabar man taraka salah jahidan laha. Nah, kama akhbara subhanahu an Yusuf alaihi salam annahu qala Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Walam yaku talabbasa bi kufri farikihi walakin tarakahu jahidan lahu. Nah, pendapat kedua ini yang mengatakan bahwa pelaku surat ini tidak kafir, orang yang menilai surat ini tidak kafir selama meyakini kewajibannya. Pendapat pertama yang menentang kafir jelas. Maka hukumannya, ya karena kafir, man baddala dinahu faqtuluh, dibunuh. Yang mengatakan bahwa tarikus shalah amdan ini kafir. Begitu pula yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu tidak kafir, pun mereka berpendapat bahwa pelakunya tetap dibunuh. Sebagaimana orang yang murtad dari Islam. Ini ikobnya. Ya. Ikobnya dibunuh tidak melazimkan bahwa pelakunya kafir. Nah, paham ini ya. Lantas bagaimana dengan hadis tadi yang mengatakan pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan atau kufuran itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, di situ jelas Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya dia itu kafir. Maka pendapat kedua ini membawa hadis tersebut, ya, menjelaskan bahwa hadis tersebut itu apabila man taraka shalah jahidan, dalam kondisi dia mengingkari kewajiban shalat tersebut. Ya, bagaimana bisa didatangkan tafsir yang seperti ini? Nah, ini kan pertanyaannya. Hadisnya mengatakan faman tarakaha faqad kafar, umum. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Bagaimana kemudian pendapat kedua ini, orang-orang yang berpendapat dengan pendapat kedua ini bisa mentakwil, membawa makna keumuman hadis ini dengan dibawa ke makna yaitu jahidan, artinya dalam kondisi dia mengingkari kewajibannya. Nah, ini pertanyaannya. Maka mereka mengatakan dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Yusuf alaihi salam, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Yusuf, menukilkan dari Yusuf alaihi salam, aku meninggalkan millahnya kaumku. Nah, ini yang dimana mereka tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat, dalam kondisi mereka ini orang-orang kafir. Yusuf meninggalkan, bukan hanya sekedar meninggalkan seperti itu saja, ya kan? Yusuf alaihi salam meninggalkan kaumnya itu dalam kondisi Yusuf mengingkari. Paham sisi pendalilannya ya? Orang pendapat kedua yang membawa makna hadis, barang siapa yang meninggalkan sholat sungguh kafir, artinya meninggalkan sholat dalam kondisi dia mengingkari kewajibannya. Nah, ini tafsir mengingkari dari mana? Nah, kata orang-orang yang berpendapat dengan pendapat kedua, bahwa yang namanya meninggalkan itu dalam beberapa kondisi memiliki konsekuensi meninggalkan dengan kondisi dia mengingkari. Dalilnya ini kisahnya Yusuf. Inni taraktu millata qaumin. Sungguh aku meninggalkan agamanya suatu kaum yang mereka tidak beriman. Apakah Yusuf meninggalkan agamanya kaum tersebut dengan tanpa ada pengingkaran? Yusuf alaihi salam ketika mengatakan aku tinggalkan agamanya mereka ini, orang-orang kafir ini, sekedar meninggalkan tanpa ada pengingkaran? Tidak. Iya kan? Artinya Yusuf ketika meninggalkan agamanya mereka, meninggalkan agamanya orang-orang ini dalam kondisi mengingkari pula. Seperti itu. Nah, sehingga pendapat kedua ini, dari dalil-dalil ini mereka mengatakan bahwa pelaku sholat atau orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu tidak sampai kepada kekafiran selama mereka meyakini atau tidak mengingkari. Nah, wasahih, mana yang lebih rajih? Sebetulnya pendapat kedua ini juga didukung dengan dalil-dalil yang lainnya. Nah, di antaranya hadis yang kisahnya panjang nanti di hari dekatnya umur dunia ini dengan hari kiamat, sampai nanti akan ada satu kaum yang tidak mengerti, tidak pernah melakukan amalan sedikit pun kecuali la ilaha illallah. Kecuali dengan mengatakan la ilaha illallah, tidak pernah melakukan amalan sama sekali. Nah, tapi masih ada keimanan sedikit. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa pelaku sholat atau orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Mana yang lebih rajih? Wallahu a'lam bis-shawab. Pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa tarikus shalah itu kafir. Alasannya apa? Yang pertama, disebutkan oleh Abdullah bin Syakik, salah seorang tabi'in yang menjumpai sekian banyak sahabat, bertemu, berguru, menimba ilmu dari sekian banyak sahabat. Abdullah bin Syakik mengatakan, maka nasahabah yarawna syai'an nala'mal tarkuhu kufrun ila shalah. Mereka para sahabat, kata Abdullah bin Syakik, tidak pernah melihat suatu amalan yang apabila ditinggalkan maka pelakunya itu dihukumi dengan kekafiran. Tidak ada sama sekali amalan tersebut kecuali apa? Sholat. Ya. Artinya di sini telah terjadi ijma' di antara para sahabat bahwa mereka semuanya tidak pernah melihat suatu amalan apabila ditinggalkan kemudian pelakunya dihukum yang kufuran kecuali sholat. Bil ijma', yaitu ijma' ushabah. Wa minas sa'ab an nukhalif sahabah. Nah, termasuk perkara yang sulit apabila sahabat telah berijma', ya, untuk kemudian kita menyelisih ijma' ini. Nah, hukum asalnya ijma', ketika ijma' tersebut benar, ya, tidak ada yang menyelisihnya sama sekali, maka wajib bagi siapa saja yang datang setelahnya untuk mengikuti ijma' tersebut. Nah, apalagi ini ijma'nya para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita memperhatikan hadis yang tadi disebutkan, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna baina ar-rajuli wa baina syirki awil kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Coba antum perhatikan sekarang. Sesungguhnya antara seorang hamba dengan kesyirikan atau kekufuran itu ada jurang pemisahnya. Di sini dipakai kata-kata asyirku atau al-kufru. Beralif lam. Paham ya? Beralif lam. Dalam kondisi kita melihat banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menghukumi amalan atau perbuatan tersebut dengan kekufuran atau dengan kesyirikan. Tetapi para ulama sepakat bahwa perbuatan tersebut atau amalan tersebut yang dihukumi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dengan kesyirikan atau kekufuran itu bukan kufur atau syirik yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Contohnya hadis, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencela, mengumpat, melaknat seorang muslim itu fusuq. Dan memeranginya adalah kekufuran. Hadis yang lain, sintani nah fi ummati min amril jahiliyah huma bihim kufrun. Ada dua perkara, Aukamakol Mustafa alaihi salatu wasallam. Dua perkara yang ada pada umatku, yang dimana dua perkara ini suatu kekufuran. An-niyaha wa ta'nul finansa. An-niyaha yaitu apa? Meratapi, ya, orang meninggal. Dan juga mencela nasab. Tentunya dengan sepakat para ulama, selama orang tersebut tidak meyakini hal ini, bolehnya hal ini, enggak ada cerita ulama yang mengatakan bahwa meratapi itu sampai kekufuran yang di situ menjatuhkan atau menyebabkan seorang keluar dari keislaman. Dan hadis-hadis yang lain banyak menyebutkan tentang kufuran, kufur, kufur, kufur atau syirik, syirik, syirik. Tapi kalau kita perhatikan seluruh hadis-hadis tersebut yang memakai kata lafaz kufur atau syirik ini, yang di mana para ulama menghukumi bahwa kesyirikan untuk kufuran ini tidak sampai keluar dari mengeluarkan pelakunya dari keislaman, antum perhatikan, semuanya memakai lafaz nakirah. Huma bihim kufrun. Ya. Yang tadi hadis yang tadi tentang apa? Tentang apa tadi? Sibabul muslik fusuk wa qitaluhu kufrun. Semuanya memakai lafaz nakirah. Tidak ada alif lamnya. Tetapi ketika Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan tentang salat, inna baina rajuli wa baina asyirki awil kufur, memakai alif lam. Berarti di situ ada perbedaan antara kekufuran atau kesyirikan yang pertama yang tidak ada alif lam dengan kesyirikan kekufuran yang ini yang memakai alif lam. Nah, yang dari sini para ulama mengambil atau mengambil kesimpulan bahwa kekufuran dan kesyirikan dalam permasalahan ini berbeda dengan kekufuran dan kesyirikan yang lain. Apa bedanya? Kufur dalam permasalahan meninggalkan sholat, kufur yang beralif lam, yang di situ menunjukkan bahwa kufur ini mengeluarkan pelakunya dari keislaman, itu kufur akbar. Nah, seperti itu. Paham tuh ya ikhwan? Hah? Yang berikutnya ayat Al-Qur'an tentunya didukung dengan dalil yang lainnya, fa in aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka menegakkan salat dan bayar zakat, fa ikhwanukum fid din. Orang-orang kafir, orang musyrik ini ternyata apabila mereka tentunya setelah membaca la ilaha illallah, kemudian mereka menegakkan salat dan bayar zakat, maka ikhwanukum fiddin, mereka menjadi saudara-saudara kalian. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, pendapat yang rajih bahwa tarikus sholat itu kafir, mukhrij minal millah. Dan ini pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Bas dan yang lainnya. Adapun pendapat pertama, tidak kafir di zaman sekarang adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Baik. Tapi sekarang permasalahan berikutnya. pendapat yang mengatakan bahwa tarikus shalah amdan ini kafir, ini juga yang qasimul qismain, terbagi lagi menjadi dua pendapat. Hum ikhtalafu ila qaulain, mereka berselisih pendapat terhadap kepada dua pendapat. Yang pertama, apakah seseorang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu dihukumi kekafiran apabila dia cukup meninggalkan satu salat? Ya. Kurang lebih itu maknanya salatnya bolong-bolong. Nah, kadang itu seperti itu kalau orang kita. Kadang salat, kadang enggak, sekarang salat, besok salat, besok enggak. Subuh salat, duhurnya enggak, isyanya salat lagi, besoknya asar enggak. Atau tarikus shalah yang dengan itu dia dihukumi dengan kufuran, ini yang dimaksud adalah tarikus shalah bil kulliyah. Kapan seseorang dihukumi bahwa dia itu kafir ketika meninggalkan sholat? Menurut pendapat yang kedua, apabila dia meninggalkan sholat bil kulliyah, mulai sejak kecil sampai besar enggak pernah sholat sama sekali. Nah, atau dulu kecilnya sholat sampai besar, atau sampai remaja. Setelah itu sudah puluhan tahun masa hidupnya, gak pernah sholat lagi sama sekali. La id, wala jum'ah, wala faridah, wala yang lain. Nah, ini ada perselisihan yang lumayan kuat juga. Sebagian ulama berpendapat cukup. Walaupun dia sholat, tapi ketika ada dia meninggalkan sebagian sholat, maka cukup dia dihukumi dan ini sebagai orang yang kafir. Ini kan konsekuensinya gak gampang ya, berat. Ketika seorang dihukumi dengan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, konsekuensinya apa? Dia tidak bisa mewarisi dan tidak diwarisi. Ketika dia meninggal, ahli warisnya tidak berhak mendapatkan harta warisan, karena sudah berbeda agama. Kafir. La yarithul muslimul kafira walal kafiru muslimah. Kan gitu hadisnya ya. Orang muslim itu tidak mewarisi kafir dan orang kafir tidak mewarisi muslim. Ini yang pertama. Konsekuensi berikutnya, apabila dia kafir, ya minta maaf. Enggak bisa menikah. Wanita muslimah tidak bisa menikah dengan dia. Kalau dia sudah bersuami atau dia sudah berkeluarga, sudah punya istri, istrinya harus wajib untuk dipisah. Nah, kan gitu. Konsekuensi berikutnya, ya ketika dia meninggal juga tidak bisa dikubur di pekuburan kaum muslimin, karena kafir. Nah, mana yang rajih? Wallahu a'lam bis-shawab. Dan ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan disebutkan oleh beliau dalam kitabnya yang ditulis atau dalam kitab Majmu'ul Fatawa, ya, bahwa pendapat yang rajih, orang yang disebutkan, yang disebut dia kafir ketika dia meninggalkan salat, adalah ketika dia meninggalkan salat bil kulliyah. Dalilnya apa? Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Har Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, khamsu salawatin, faradahunnallahu alal ibad, man hafidahunna wa hafadha alaihinna, kana lahu ahdun minallah an yudkhilahul jannah, wa man dayya'ahunna falaysa lahu ahdun minallah, in syaa'a adzabahu wa in syaa'a 'afan. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ada lima salat wajib yang Allah wajibkan kepada para hamba-hambanya, yang apabila ada seseorang yang menjaga salat tersebut, hafizahunna, menjaganya, wa hafadhu alaihinna, terus continue menjaganya. Nah, maka dia memiliki perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah masukkan dia dalam al-jannah. Nah, namun barang siapa yang tidak menjaganya, tidak muhafadzah, muhafadzah artinya penjagaan yang terus continue ini enggak. Kadang salat, kadang tidak, kadang salat. Khalas. Dia enggak ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membuat janji dengan dia. Syahidnya yang terakhir ini. Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, "In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a 'afan." Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan azab. Dan kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Hah? Sisi penilaian dari siapa? Abu Musa? Tahu sisi pendalilannya? Yang dengan ini orang yang sholatnya bolong-bolong itu enggak kafir. Nah, tahu virus gimana sisi pendalilannya? Akhadullah. Hah? Lah artinya dari hadis ini lafaz yang terakhir itu tadi bagaimana kita bisa katakan bahwa orang yang meninggalkan sholat ini bolong-bolong, enggak menjaga sholatnya ini, kadang sholat kadang enggak, dia masih muslim tidak kafir. Seperti itu. Gimana Abdullah? Insya'a azabahu ya. Hah, bagaimana penjelasannya? Nah, ahsan tabarakallah. Dari kalimat tersebut, apabila Allah berkehendak, maka Allah akan azab dia. Dan apabila Allah berkehendak, Allah akan ampuni, menunjukkan bahwa orang yang salatnya seperti ini tahta masyiatillah. Ya kan? Di bawah kehendak Allah. Artinya masih ada kemungkinan. Ya? Ima kemungkinannya dia diazab atau kemungkinan afan, Allah masih ampuni. Berarti ada kemungkinan diampuni menunjukkan bahwa dia masih muslim. Barakallahu fikum. Sehingga wallahu alam bisawab, pendapat yang rajih bahwa tarikus shalah amdan kafir, tetapi kafirnya itu apabila dia meninggalkan salat bil kulliyah. Secara menyeluruh, enggak pernah salat sama sekali, atau dia dulu pernah salat tapi setelah itu dia khalas meninggalkan salat sama sekali. Nah, paham tuh ya ikhwan? Apabila kita kembali pada pendapat ini atau kita sekarang berbicara tentang pendapat ini, maka ini mengingatkan kita kembali kepada pendapat yang pertama. Awal dari perselisihan atau perbedaan para ulama tentang tarikus shalah amdan, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, pihak pertama mengatakan kafir, pihak yang kedua apa? Mengatakan tidak kafir. Di antara para ulama di zaman sekarang yang menyatakan bahwa tarikus shalah tidak kafir, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi kalau kita mau telusuri lebih dalam lagi, kita mau tarik dan kita pelajari pendapat beliau, maka ujung-ujungnya itu ketemunya itu kurang lebih mirip dengan pendapat yang mengatakan bahwa orang orang meninggalkan sholat itu kafir, tetapi kalau meninggalkan secara menyeluruh. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Bazmul dalam syarahnya beliau terhadap kitab Syekh Al-Albani Sifatus Shalah. Ya, antum tahu ya, Syekh Al-Albani punya kitab Sifatus Shalah. Nah, oleh Syekh Muhammad Bazmul disyarah kitab ini. Syekh Muhammad Bazmul menyebutkan bahwa Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala walaupun berpendapat tidak kafir, tetapi kata Syekh Al-Albani, apabila ada seseorang yang meninggalkan sholat secara menyeluruh bil kulliyah, maka kata Syalbah ini dalil. Perbuatan ini bukan kufuran hukum asal, tapi orang yang seperti ini dalil. Ini sebuah dalil bahwa orang ini kehilangan imannya. Paham ya? Nah, kata Syekh Al-Albani, orang yang seperti ini kondisinya khalas, enggak ada iman di hatinya. Orang meninggalkan salat secara menyeluruh, ini tanda bahwa orang ini tidak memiliki keimanan sama sekali. Apakah masuk akal seorang yang masih memiliki iman dalam kondisi dia mengetahui, melihat orang bersolat dan yang lainnya kemudian tidak tergerak sama sekali di hatinya untuk kemudian dia melakukan solat? Kata Syekh Al-Albani, dalil ala annahu kafir. Nah, sehingga pendapat Syekh Al-Albani pun, orang yang meninggalkan solat secara kuliah itu kafir, walaupun perbedaannya Syekh Al-Albani tidak soroha, tidak mengatakan perbuatan meninggalkan sholatnya ini adalah kekufuran, tidak. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan ini dalil bahwa orang tersebut kehilangan iman, seperti itu. Sehingga ujung-ujungnya antara pendapat Syekh Al-Albani atau pendapat yang mengatakan bahwa tidak kafir dengan pendapat yang kafir dengan rincian yang tadi itu di nihayahnya kurang lebih hampir sama. Hanya kalau Syekh Al-Albani mengatakan ini tanda atau dalil bahwa dia ini kehilangan keimanan, ya, dia meninggalkan sholat secara menyeluruh ini adalah dalil ala annahu kafir. Adapun yang tadi mengatakan perbuatan ini sendiri adalah kekafiran. Faham tum ya ikhwan? Hah? Faham tum? Ada yang belum paham? Hah? Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Taubatnya sudah dengan dia melakukan sholat lagi. Nah, seperti itu. Disebutkan ulama seperti itu. Enggak harus kemudian syahadat lagi, kemudian disunahkan untuk dia mandi. Enggak. Nah, barakallahu fiik. Nah. Enggak ada sih. Artinya batasan gimana, seberapa lamanya, karena masih belum mendapatkan, ada ulama menyebutkan berapa lamanya seperti itu. Nah, belum tahu juga. Baik. Nah, fadlallahu khairus. Enggak disyariatkan. Karena sholat itu ibadah yang tidak bisa diwakilkan hukum asalnya seperti itu. Ya, nah, ada pun puasa jelas. Haji seperti itu sama. Nah, tapi kalau sholat tidak ada. Tidak bisa. Nah, artinya bagaimana kondisi dia tidak sholat itu? Khalas. Berarti dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Enggak bisa diwakilkan. Lain itu kan dengan orang yang sama. Ya kan? Ini kan ceritanya ditunaikan atau dianut oleh orang lain kan. Seperti itu. Nah. Ayakumullah. Hatta puasa, ya, itu bukan setiap kewajiban puasa kemudian kau nazar jelas. Seseorang berpuasa, nazar berpuasa belum sempat menunaikan kemudian meninggal. Ya, sudah jadi kewajiban ya ditunaikan oleh walinya atau kerabat. Tapi sekarang puasa Ramadan, ini juga perlu diperhatikan. Tidak semua puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh seseorang karena udzur syar'i kemudian walinya yang menggantikan. Disebutkan oleh para ulama, kapan seseorang kemudian keluarganya atau walinya mengqadha puasanya, yaitu ketika orang tersebut meninggalkan puasa sakit misalnya di bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan sembuh, selesai sehat, ya kan? Dia kan ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Belum sempat meninggal. Belum sempat mengqadha meninggal. Kondisi seperti ini keluarganya atau ahlinya mah mengqadha puasanya. Tetapi dia sakit. Puasa 20 hari kemudian jatuh sakit keras, kecelakaan, tiba-tiba koma. Sampai masuk Syawal. Masih belum sadar, sampai masuk Dzulqa'dah, tambah parah, meninggal. Ya, ya seperti ini enggak ada bagi walinya untuk qadha. Kenapa? Karena dia tidak ada kewajiban. Dia belum sampai kepada waktu yang dimana dia memiliki waktu, apa, kemampuan untuk mengqadha. Seperti itu. Barakallahu fiik. Baik. Nah, fadhlan wa belang-belang atau bolong-bolong? Nah, nah, al-khilaf ya. Seperti apa? Nah, kafir. Nah, orang sholat rajin, ajek, gak pernah ketinggalan, tapi dia di hatinya memiliki keyakinan boleh untuk tidak sholat. Artinya dia meyakini di hatinya bahwa sholat itu gak wajib. Kafir. Nah, seperti itu. Walaupun dia sholat. Nah, barulah. Seperti itu. Taib. Nah, fadal. Taruh pedang di lehernya. Walaupun ini sebetulnya tugasnya hukumah, bukan kita ya. Nah, seperti itu. Orang yang melakukan seperti ini, nah, model-model seperti ini, kalau ada pemerintahan Islam, itu yustatab, diminta taubatnya. Pedang di lehernya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Puasa tetap. Intinya, kita tidak bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seseorang, terkhusus dalam kafir muayyan ta'in ya. Nah, tapi secara umum ketika masih dinasihati iqamatul hujjah, sudah sampai dia tidak ada syubhat yang lainnya, tidak ada ta'wilan-ta'wilan yang lainnya, sudah masanya panjangnya, selesai, kafir dia. Kafir. Seperti itu. Nah, walaupun nasihat ya terus. Kalau dia di negeri Islam, misalnya di Saudi atau yang lainnya, lapor kepada hukumah, hukumah yang akan berbuat. Nah, dia tetap seperti itu dibunuh. Tapi karena kita buka artinya di negara yang pada hal-hal seperti ini tidak menerapkan seperti itu, ya sudah. Bisa jadi dia dihukum dengan kafiran, tetapi selama ya karena dia masih ada, terus nasihat. Nah, seperti itu. Selama dia tidak membawa syubhat-syubhat yang dikhawatirkan. Nah. Nah, fadhal. Orang-orang ini apa? Nah, dia terlahir dalam keluarga apa? Gimana dia gak tahu sholat? Kalau di negeri misalnya, tapi ini di negeri Jawa, Sumatera, Indonesia secara umum lah. Enggak, tapi bagaimana dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib? Tidak tahu ini artinya tidak pernah sholat. Ya, tapi dia tahu bahwa sholat itu wajib. Hah? Hatta enggak belajar, tapi sholat ini kan hatta enggak pernah sekolah, enggak apa. Kalau lingkungan-lingkungan Islam, ya kan? Artinya lihat orang Jumatan, sholat Id, nah seperti itu. Nah, kalau itu di tempat-tempat yang memang banyak orang Islam, banyak orang melakukan sholat, karena tanpa menunjuk orang per orang, kafir dia, selesai. Nah, beda dia di hidup mungkin di negeri mana misalnya. Nah. Hah? Pedalaman, ya artinya pedalaman yang benar-benar pedalaman. Seperti itu. Dengar tentang Islam, tertarik masuk Islam, tapi belum tahu apa isi Islam itu. Sholat, puasa, gak tahu, terus meninggal. Nah ini ma'zur. Atau orang Eropa, atau orang Barat, atau orang kafir Cina misalnya, ya belum tahu. Taunya Islam, Masya Allah, tauhid, syahadat, tertarik masuk Islam. Nah seperti ini ma'zur. Kemudian dia meninggal belum sholat, ma'zur. Tapi hidup di negeri kaum muslimin, masyarakat-masyarakatnya yang penuh dengan nuansa keislaman, ini mustahil. Terus dia tidak tahu hukum sholat, walaupun gak pernah sekolah, walaupun gak pernah apa namanya, almuhim. Seperti itu. Lo tiap Jumat orang ngelihat keluar, setahun sekali sholat Id, subuh dengar adzan, itu adzan itu apa kan? Nah, barakallahu fiik. Seperti itu. Enggak bisa kita menikmati. Ya, masuknya sih ke Baitul Mal lahirnya. Seharusnya. Seperti itu. Dihukumi apa? Belum sempurna sholatnya, ya gak ada masalah. Dong masih belajar. Gimana? Fattakullah mastata'tu. Nah, yang penting dia memang sudah ada usaha. Tapi gimana? Ya mungkin, ya namanya orang masih belajar. Insya Allah gak ada masalah. Nah, seperti itu. Tayyib, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.